Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis yang ke-37. Masih di bab bayan khisalil munafik. Bab tentang penjelasan ciri-ciri orang munafik. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat. Siapa yang memiliki keempatnya, kana munafikan khalisa, maka dia murni munafik. Khalis artinya murni. Ikhlas, amal yang murni. Kana munafikan khalisa, maka dia murni munafik. Wa man kana fihi khaslatun minhun, dan siapa yang memiliki salah satu di antara empat sifat ini, kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yata'aha. Berarti dia memiliki salah satu di antara ciri munafik sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Dan apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Dan ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dalam riwayat Muslim ada kalimat wa'ida wa'ada akhlafa, dan ini yang lebih masyhur. Apabila dia memberikan janji, akhlafa, dia mengingkari. Sehingga ada dua redaksi untuk kalimat ini. Yang pertama, idza wa'ada akhlafa. Redaksi yang kedua, idza ahada ghadara. Maknanya sama. Ketika dia memberikan janji, bersumpah atas nama Allah, dan dia mengingkarinya. Wa idza khasama fajara. Dan yang keempat, ketika dia melakukan khisam, melakukan diskusi, dialog atau debat, dia berbuat curang. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadis yang tadi kita baca termasuk salah satu di antara hadis yang dinyatakan oleh para ulama min mushkilatil hadis, hadis yang maknanya aneh. Dan pada beberapa atau pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis seputar ini, hadis yang zahirnya, yang makna zahirnya tidak sesuai dengan makna yang difahami oleh para ulama. Dalam hadis ini secara makna zahir, siapa yang memiliki empat sifat ini, maka dia munafik. Dan munafik, sebutan dalam Al-Quran maupun hadis, itu berlaku bagi orang kafir. Karena itu ketika orang sudah berstatus sebagai munafik, kana khalidan mukhalladan finnar, maka dia berhak untuk kekal di neraka. Sebagaimana munafik di zaman Nabi SAW yang difonis kafir oleh Allah, yang mereka fitarkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Namun makna zahir hadis ini tidak sebagaimana yang difahami oleh para ulama. Karena kalaupun ada orang yang melakukan beberapa sifat seperti yang disebutkan oleh hadis, dia tidak menjadi kafir. Apa dalilnya? Di antaranya adalah ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf, mereka melakukan pelanggaran dalam beberapa sifat yang tadi kita sebutkan. Saudaranya Yusuf ketika dikasih amanah berkhianat. saudaranya Yusuf ketika bicara mereka berdusta. Bahkan digambarkan dalam surat Yusuf, ya abati innaka la ta'man la ta'manna ala Yusuf, wahai ayahku, kenapa engkau tidak merasa aman terhadap Yusuf. Di situ ada ismam, mengumpulkan mengumpulkan apa ini, bibir monyong ketika membacanya. Dan ini salah satu di antara kedustaan mereka ketika mereka berbicara kepada ayahnya Yakub alaihi salatu wasalam. Wa idza ahada ghadara, dan mereka juga berdusta mengingkari janji ketika mereka sudah berjanji untuk menjaga Yusuf. Namun tidak ada riwayat yang mengkafirkan saudaranya Yusuf. Bahkan saudaranya Yusuf termasuk mukmin dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah ceritakan di akhir surat Yusuf. Karena itulah ikhwatu Yusuf alladzina jama'u hadhil khisal, yang mereka telah melakukan pelanggaran empat sifat ini namun tidak dikafirkan oleh Yusuf maupun oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian ulama berbeda pendapat dalam memahami pendekatan hadis ini. Pendapat yang pertama, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah berlaku bagi orang munafik khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini sebagai bentuk peringatan bagi para sahabatnya. Siapa di antara masyarakat Madinah yang kalian jumpai punya sifat ini, maka dia munafik. Karena nama orang-orang munafik, daftar orang-orang munafik yang tahu hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hudzaifah ibnul Yaman. Namun daftar nama ini tidak dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan cirinya. Kalau kalian ingin mengetahui siapa saja orang munafik di Madinah, maka siapa yang memiliki empat khisal, empat sifat ini, dia munafikun khalis, dia munafik murni. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan siapa saja orangnya. Beliau hanya menyebutkan apa? Kriterianya, karakternya. Dan ini merupakan pendapat yang dinyatakan oleh Sa'id ibn Musayyib atau Sa'id bin Jubair atau bin Abi Rubah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Dan kata Al-Qadhi'iyat, pendapat pertama ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Beliau mengatakan wa ilaihi mala katsirun min a'immatina, dan para ulama kami lebih cenderung kepada pendapat ini. Bahasanya hadis ini hanya berlaku di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika ada kaum muslimin di zaman sekarang atau setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mukmin, tidak menyembunyikan kekufuran, dia betul-betul mukmin, cinta kepada Islam, namun dia memiliki empat karakter seperti yang disebutkan dalam hadis ini, tidak berarti bahasanya dia menjadi munafik. Kemudian pendapat yang kedua, hadis ini berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin. Lalu apa makna hadis bahasanya siapa yang memiliki empat sifat ini akan menjadi munafik murni jika ini berlaku umum, berlaku seluruh kaum muslimin? Makna hadisnya adalah barang siapa yang memiliki empat sifat di atas, maka dia memiliki kemiripan yang sangat persis sebagaimana munafik. Ma'nahu syadidu syabahi bil munafiqin bisababi hadhil khisal. Menurut pendapat yang kedua, yang ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin, makna hadis adalah siapa yang memiliki empat sifat ini maka dia memiliki kemiripan yang sangat persis dengan orang-orang munafik. Sehingga seolah-olah dia itu seperti munafik murni. Meskipun dia tidak sampai dikafirkan. Sehingga statusnya tetap mukmin, tapi sangat mirip dengan karakternya orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang semacam ini yang memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya munafik, memiliki sifat sebagaimana sifatnya munafik, dia tetap disebut sebagai kaum mukminin, dia muslim, berhak untuk mendapatkan surga, dan ketika dia mati maka jenazahnya tetap ditangani sebagaimana kaum muslimin yang lain. Namun orang ini memiliki karakter munafik. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa gelar munafik ini hanya bisa diberikan apabila empat karakter ini sifatnya dominan. Kata An-Nawawi, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan wa hadza fi man kanat hadhil khisal ghalibatan alaih. Ini berlaku apabila empat karakter ini dominan padanya. Fa'amma man yandaru falaysa dakhilan fihi. Karena itu siapa yang jarang melakukan salah satu di antara karakter ini, maka dia tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis. Sehingga barangkali pernah berdusta sekali, atau berkhianat sekali, atau ketika berjanji dia pernah mengingkari sekali, atau ketika berdebat dia pernah curang, maka dia tidak disebut sebagai munafik. Karena yang dia lakukan sifatnya jarang-jarang. Tapi kalau empat sifat ini sudah menjadi kebiasaannya, bahkan ghalibah, dominan pada dirinya, melebihi sifat jujurnya, sehingga semua orang ketika bekerja sama dengan dia pasti sudah suudzon duluan, sudah menghindar duluan, maka barulah dia terkena hadis ini. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, dan ini yang disebut dengan nifaq amali. Karena nifaq itu ada dua, ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Apa itu nifaq i'tiqadi? Nifaq i'tiqadi artinya adalah kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Dia menyembunyikan kekufuran namun menampakkan keislaman. Hakikatnya dia benci Islam meskipun di luar dia menyatakan cinta Islam. Dan nifat i'tiqadi keluar dari Islam. Dan mereka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik mereka berada di keraknya neraka. Kemudian pendapat yang kedua atau kemunafikan yang kedua adalah kemunafikan amali. Nifaq amali pengertiannya adalah nifaq yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan itu sifatnya adalah meniru ciri orang munafikin, seperti berdusta atau mengingkari janji atau curang ketika berdebat. Ketika dilakukan berarti pelakunya melakukan salah satu di antara sifat apa? Munafik, namun tidak menyebabkan dia jadi kafir. Wallahu ta'ala alam. Dan Nabi SAW menyampaikan ini sebagai motivasi bagi umatnya, bagi kaum muslimin, agar mereka tidak atau berusaha untuk menghindari empat sifat ini, baik dalam masalah muamalah maupun dalam masalah kebiasaan ketika berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika mereka bertransaksi, karena ini yang paling rentan bagi seseorang untuk melakukan tindakan ketidakjujuran. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah bisa dipahami. Jadi yang pertama tadi, batasi dulu hadis ini berlaku untuk siapa. Apakah berlaku hanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah berlaku bagi semua umat. Kemudian yang kedua, tarjih dari dua pendapat tadi, dan kita lebih menilai kuat pendapat yang menyatakan bahasanya ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin, Kemudian maknanya, siapa yang melakukan empat sifat ini, maka dia sangat mirip dengan orang munafik, meskipun dia tidak dikafirkan, karena dia melakukan nifak. Namanya nifak apa? Amali. Kemudian kita lanjutkan hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ayatul munafiki thalas, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik ada tiga. Ketika dia bicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, dan ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Dan termasuk di antara bentuk pengkhianatan terhadap amanah adalah ketika orang itu tidak membayar utang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menyelesaikan amanah kepada pemiliknya. Dan harta orang lain yang kita pegang adalah amanah yang ada di tangan kita. Karena itu kita bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Makanya tafsir para ulama ketika mereka membahas orang yang dia tidak mau membayar utang, mereka sebutkan dalil ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian ada tambahan makna untuk ahada. Ahada ini maknanya mencakup semua bentuk berjanji, baik janji yang sifatnya muamalah atau janji yang hubungannya antara kita dengan pemimpin. Karena itulah mu'ahada berlaku juga untuk bai'at yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpinnya. Sehingga makna wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia mengingkari, bagian dari makna kalimat ini adalah ketika orang itu memberontak pemimpin yang sah dan tidak mau membela pemimpin yang sah. Karena bagian dari konsekuensi bai'at, ketika dia menyatakan saya mengakui kedaulatan presiden A, saya mengakui posisi beliau sebagai presiden, maka konsekuensinya adalah dia harus membai'atnya. Dan bai'at itu berarti al-ahdu. Dan al-ahdu jika dibatalkan, yaitu dengan cara memberontak, berarti orang ini melakukan al-ghadar, melakukan al-ghadar. Dan bentuk ghadar, pengingkaran terhadap bai'at, ini termasuk diantara sifatnya munafik. Makanya ketika para ulama membahas seputar hukum pemberontakan, termasuk diantara dalil yang mereka sebutkan adalah ayat munafik, tanda orang munafik. Wa idza ahada ghadara, ketika dia melakukan al-ahdu, berjanji setia, dia mengingkarinya sehingga dia tidak mau taat kepada pemimpin atau bahkan memberontak pemimpin yang sah. Dan kelak di hari kiamat, orang yang melakukan ghadar akan dipasang bendera, akan dipasang bendera, ditancapkan di pantatnya. Kemudian di situ ada tulisan hadihi ghadratu fulan. Ini adalah pengingkaran yang dilakukan oleh fulan. Fulan telah ingkar janji, kemudian ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pantatnya. Sehingga para ulama mengatakan kelak di hari kiamat orang-orang yang memberontak pemimpin yang sah tanpa alasan yang benar, maka akan ditancapkan di pantatnya hadihi ghadratu fulan, satu bendera yang bertuliskan inilah pengkhianatan yang dilakukan oleh si fulan. Kemudian termasuk juga di antara makna wa idza ahada ghadara adalah ikatan karena akad kemudian diingkari tanpa sebab. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut para wanita yang mengajukan khulu, gugat cerai tanpa sebab, beliau sebut sebagai al-munafiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilkal munafiqat, tilkal munafiqat, tilkal munafiqat. Itulah wanita-wanita munafik. Wanita-wanita munafik, wanita-wanita munafik al-mukhtali'at, yang mereka mengajukan cerai dari suaminya. Kenapa sampai disebut munafik? Karena ketika seorang wanita siap untuk melakukan akad nikah dengan seorang lelaki, berarti dia siap untuk berjanji taat kepada suaminya dan siap untuk menjadi istri bagi suaminya, kecuali ketika dia ada sebab yang membolehkan dirinya untuk melakukan khulu. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, babun bayanu hali imani man qala li akhihi al muslimi ya kafir. Bab tentang kondisi iman orang yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad baa biha ahaduhuma. Siapapun di antara kaum muslimin, siapapun seseorang yang dia mengatakan kepada saudaranya. Apa yang dimaksud saudaranya di sini? Sesama mukmin. Dan ungkapan saudara dalam Al-Quran maupun hadis itu dipahami hubungan sama mukmin. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut saudara untuk selain mukmin. Sehingga hubungan kita dengan non-muslim bukan saudara. Makanya kita tidak biasakan menyebut non-muslim dengan saudara-saudara kita di kalangan non-muslim. Mereka bukan saudara kaum mukmini. Saudaranya kaum mukmini adalah sesama mukmin. Bro. Manggilnya gimana? Dap. Para masdab non muslim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa in ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Apabila saudaranya memaafkan sebagian haknya, maka hendaknya dia menuntut dengan cara yang benar. Dan ini Allah berbicara tentang masalah apa? Hukuman qisas dan diyat bagi pembunuh. Orang yang dibunuh keluarganya boleh menuntut qisas atau diyat. Fa in ufiya lahu min akhihi. Ketika saudaranya memaafkan kepada si pembunuh sebagian kesalahannya sehingga tidak dikisos, fattiba'un bil ma'ruf, maka dia boleh menuntut diyat dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di situ saudaranya, berarti pembunuh tidak kafir. Makanya mereka masih ada hubungan saudara. Artinya masih sama-sama mukmin. Sehingga tadi kaidahnya, setiap istilah saudara dalam Al-Qur'an maupun hadis di situ berlaku saudara dalam arti saudara sesama mukmin. Kecuali cerita Allah Subhanahu wa taala tentang nabi-nabi sebelumnya, yang disitu makna saudara adalah satu kampung. Wa ila adin akhahum hudan, wa ila samud akhahum saliha. Aku utus kepada Ad saudaranya Ad yaitu Hud. Aku utus kepada Samud saudaranya Samud yaitu Saleh. Saudara dalam arti mereka masih satu klan, satu kampung. Ketika ada seorang mukmin berkata kepada saudaranya, maksudnya mukmin yang lain, ya kafiru, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka berarti kembali kepada salah satunya. Apa makna faqad ba'a biha ahaduhuma? Pendapat yang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ketika memahami faqad ba'a biha ahaduhuma. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya ketika ada orang memanggil kepada saudaranya ya kafir, berarti kalimat ini kembali kepada salah satunya. Maksudnya orang ini mengatakan kepada saudaranya mukmin, wahai kamu orang kafir. Artinya apa? Mukmin ini dianggap kafir. Agama yang kamu ikuti sekarang adalah agama kekufuran. Meskipun dia dalam kondisi mukmin. Berarti yang nuduh ini siapa? Orang kafir. Orang kafir menuduh mukmin sebagai kafir. Sehingga mana hadis yang pertama? Ketika ada orang berkata kepada saudaranya, ya kafir, berarti dia orang kafir menuduh mukmin kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka kalimat kekufuran tadi kembali kepada dirinya. Karena memang dia aslinya adalah orang yang kafir. Mufum? Mana yang pertama? Saya ulangi lagi ya. Maksud hadis, jika ada orang menuduh kepada orang lain, ya kafir, berarti tuduhan itu kembali kepada dirinya. Maksudnya adalah ketika ada orang kafir menuduh mukmin, wahai kafir, berarti yang kafir siapa? Yang nuduh. Karena mukmin ini mukmin. Ketika orang kafir menuduh kafir, ya jelas karena kamu kafir. Sehingga ketika ada orang Syiah yang mengatakan, wahai kamu kafir, maka yang kafir siapa? Syiahnya. Ketika orang Nasrani mengatakan kepada orang mukmin, wahai kamu kafir gembala sesat, yang sesat siapa? Nasrani. Karena orang mukmin ini dituduh oleh orang selain mukmin. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, hadis ini berlaku bagi Khawarij. Khusus bagi Khawarij. Sehingga ketika ada orang Khawarij, dia mengatakan kepada mukmin, wahai kafir, maka memang si Khawarij ini kafir, sehingga menuduh mukmin kafir. Dan ini salah satu di antara dalil Khawarij adalah orang kafir. Meskipun pendapat ini dinilai lemah oleh banyak ulama, karena yang benar Khawarij tidaklah kafir. Sebagaimana pendapat ini dinilai lemah oleh Imam Malik, dinilai lemah oleh Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, hadis ini tidak berlaku untuk Khawarij dan hubungan mereka sama-sama mukmin, artinya berlaku bagi sesama kaum mukminin. Lalu apa makna hadis? Ketika ada orang mukmin menuduh mukmin yang lain, wahai kamu orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kembali kepada salah satunya, maksudnya adalah dosa dari tuduhan itu. Dan bukan status kekafirannya. Sehingga ketika orang itu mengatakan, wahai kamu kafir, dia melakukan perbuatan apa? Dosa besar. Jika benar orang ini adalah orang kafir, maka tuduhan itu bisa kembali kepadanya. Namun jika ternyata yang dituduh bukan orang kafir, maka dosanya kembali ke orang yang menuduh. Karena itulah, dengan makna kedua ini, berarti ini bisa saja terjadi antar sama mukmin. Ketika ada satu mukmin menuduh mukmin yang lain, wahai kamu kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan ini bisa kembali kepada salah satunya. Jika tuduhan ini benar, maka bisa diarahkan kepada orang tadi. Jika ternyata tuduhan ini salah, yang dipanggil adalah orang mukmin bukan orang kafir, maka dosa tuduhan ini kembali kepada orang yang menuduh. Karena memberikan tuduhan kepada orang kafir atau memberikan tuduhan kafir kepada orang yang beriman, ini tidak termasuk perbuatan kekufuran meskipun ini dosa besar. Dan ini semakna dengan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza la'ana ar-rajulu akhi." Ketika ada orang yang melaknat saudaranya, sesama mukmin, maka laknat itu berputar-putar di langit. Dan dia tidak bisa naik kecuali karena tidak diterima oleh langit sesuatu yang sangat jelek, ya. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa kembali kepada salah satu di antara dua orang ini. Jika laknat itu berhak, maka kembali kepada siapa? Yang dilaknat. Tapi kalau laknat itu tidak berhak, maka dia kembali kepada yang melaknat. Makanya hati-hati dengan kalimat-kalimat umpatan seperti ini, sampai pada batas laknat atau mengkafirkan orang lain atau menuduh sesat sementara kita tidak punya bukti yang jelas. Karena dosa dari tuduhan tadi, jika ternyata yang dituduh tidak benar, maka dosanya kembali kepada orang yang menuduh. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, atau pendapat yang ketiga inilah yang lebih kuat. Bahasanya yang kembali di situ adalah dosa takfir dan bukan status kekufuran. Baik. Karena itu pemahaman sebagian orang, ya. Bahasanya mengkafirkan orang lain sama dengan kafir, ini juga takfir kedua. Ya. Sehingga ketika ada orang yang saya dikafirkan oleh si A, maka si A kafir, kamu juga mengkafirkan si A. Ini takfir yang kedua, dan ini pemahaman yang menyimpang, ya. Dan bahkan dijadikan sebagai nyanyian, ya. Dan salah satu prinsip yang mereka miliki, siapa mengkafirkan orang lain pasti kafir. Dan itu tidak benar, karena mengkafirkan orang lain tidak jadi kafir. Betul itu dosa besar, tapi bukan dosa kekufuran. Kita bisa lihat, ya, dalam solawat-solawat yang dibaca di masjid-masjid, nah, itu termasuk di antara bentuk solawat takfiriyah, karena mengkafirkan orang yang mereka maksudkan. Ya. Akeh wong apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe ra digatekke. Siapa yang mengkafirkan? Siapa yang mengkafirkan? Jadinya kan yang ini dituduh mengkafirkan, kemudian dia bilang kalau kamu mengkafirkan maka kamu jadi kafir. Siapa yang mengkafirkan? Dan ini kaidah yang dimiliki oleh mereka yang sensitif ketika diajak untuk kembali kepada tauhid dan sunnah. Makanya hadirin makan Allah, betul terkadang satu hadis yang benar itu bisa disalahgunakan oleh mereka dengan cara pemahaman yang tidak benar. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika orang Khawarij menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalimatul haqq urida bihal batil." Ini kalimat yang benar, tidak boleh kita ingkari. Bagian dari Al-Qur'an namun tujuannya kebatilan. Hadis ini hadis yang hak, hadis yang benar. Namun di sana ada pemahaman yang benar, dan itu pemahaman yang dipandu oleh para ulama, dan ada pemahaman yang menyimpang, dan itu pemahaman yang muncul belakangan. Pemahaman yang benar salah satu dari tiga pendapat yang tadi kita sampaikan. Pertama, hadis ini berlaku ketika ada orang kafir menuduh mukmin. Ini sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Yang kedua, hadis ini berlaku untuk Khawarij, namun dua pendapat ini lemah. Dan yang ketiga, yang kembali itu dosanya dan bukan status kafirnya. Orang membuat pemahaman yang keempat. Dan pemahaman ini wallahu alam datangnya dari mana? Maka siapa yang mengkafirkan orang lain, dia langsung jatuh kafir. Berarti di saat yang sama, ketika dia terkena vonis kafir, dia juga mengkafirkan orang yang menuduhnya. Berarti sama-sama takfir. Yang satu melakukan takfir, yang ini membalas dengan takfir. Dan kaidah ini juga ditiru dan dikiaskan dengan masalah bid'ah. Siapa yang menuduh ahli bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Tabdi melawan tabdi. Kamu ahli bid'ah, maka kamu juga ahli bid'ah. Karena menurut saya, ahli bid'ah. Dan ini juga kaidah yang tidak benar. Karena ketika ada orang yang menuduh, maka tuduhan itu ngambang. Jika benar seperti yang dituduhkan, maka terkena kepada siapa? Yang dituduh. Jika tidak benar, maka dosanya kembali kepada yang menuduh. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. 52. Babun bayanu hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Bab tentang kondisi iman orang yang membenci bapaknya sementara dia menyadarinya. Hadithu Abi Dharrin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara. Jika ada seseorang yang dia mengaku keturunan selain bapaknya, illa kafara, maka dia kafir. Dia mengaku keturunan selain bapaknya, maka dia kafir. Tentunya bagaimana, Pak? Dia tidak mau dibinkan kepada bapaknya. Saya bukan anakmu, tapi saya anaknya si ini. Padahal aslinya dia anak si A, yang itu merupakan bapak aslinya. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang dia mengklaim dirinya keturunan satu masyarakat tertentu padahal dia tidak ada hubungan nasab dengan mereka, maka siapkan tempatnya di neraka. Di masa silam seperti ini ma'ruf, karena mereka berlomba memperebutkan kebanggaan dengan keturunan yang mereka miliki, terutama keturunan Quraisy. Makanya terkadang dia mengklaim ana Quraisy, saya dari Quraisy, padahal aslinya bukan Quraisy. Atau dia mengklaim saya dari Bani Fulan, padahal aslinya bukan Bani Fulan. Dan biasanya ini diperebutkan oleh para budak. Budak itu boleh menisbahkan diri kepada suku orang yang siapa? Membebaskan dirinya. Budak boleh boleh menasabkan dirinya kepada suku orang yang membebaskan dirinya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan semacam ini. Karena ini bisa mengkacaukan dari sisi hubungan wala, dan itu hubungannya dengan pewarisan, dan bisa mengkacaukan dari sisi keberpihakan masing-masing suku. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman keras, siapa yang dia mengklaim memiliki hubungan dengan satu kaum tertentu, dia dari Bani Fulan, Bani Fulan padahal aslinya tidak, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Nah, kalau di zaman sekarang yang diperebutkan adalah status sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menjadikan ini sebagai klaim pribadi padahal dia bisa jadi tidak punya bukti. Makanya ini termasuk di antara yang berbahaya. Ketika orang mengklaim saya Habib atau saya punya garis keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sertifikatnya? Enggak ada. Karena memang tidak ada sertifikat yang diterbitkan untuk itu. Terus bagaimana berat tanggung jawabnya? Jika sampai klaimmu salah, berarti kamu idda'a qauman laisa lahu fihim, mengklaim sebagai keturunan dari satu kaum tertentu padahal bukan termasuk bagian dari mereka. Sahabat Abu Dzar lebih dikenal dengan kunyahnya. Nama aslinya siapa? Jundub bin Junada Al-Ghifari. Dari suku Ghifar, beliau meninggal tahun 32 Hijriyah, termasuk di antara sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam. Ada yang mengatakan beliau adalah manusia kelima, dan ada yang mengatakan manusia yang keempat masuk Islam di Mekah. Dan beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang terang-terangan menyatakan Islamnya sebelum hijrah. Dan kata Adz-Dzahabi rahimahullah, kana ra'san fi zuhdi was-sidqi wal-'ilmi wal-'amal qawwalan bil haqq la ta'khudhu fil lay lawmata la'imin ala hidatin fihi. Termasuk di antara pemimpin dalam masalah zuhud, kejujuran, memiliki ilmu dan amal, dan keras dalam membela kebenaran. Tidak takut komentar apapun yang disampaikan oleh orang. Sehingga ijtihadnya Abu Dzar itu terkadang berbeda dengan ijtihadnya sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau kalau sudah punya prinsip, maka dipegangi sebisanya. Makanya Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau rela untuk hidup sendirian, menjauh dari keramaian kaum muslimin dalam rangka mempertahankan prinsipnya. Dan beliau di akhir hayatnya dalam kondisi sangat miskin, ya, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan setelah beliau meninggal dunia, karena beliau berpesan kepada istrinya. Istrinya ketakutan, ya. Suaminya sangat miskin, hidup sendirian di tempat yang jauh, nanti kalau suaminya mati siapa yang ngurusi? Kata Abu Dzar, Nabi SAW pernah berjanji kepadaku, besok akan ada banyak orang yang mengurusi jenazahku. Betul sekali, ketika Abu Dzar mati, datang kafilah banyak sekali, dan mereka lah yang mengurusi jenazahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wa'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.